إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهله الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد القارئ فليتفضل اقرأ حديث موسى بن إسماعيل قال شيخ أبو داود سليمان بن عشعش رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد قال قدم علينا الحسن مكة فكلمني فقهاء أهل المكة أن أكلمه في أن يجلس فلهم يوما يعيدهم فيه فقال نعم فاجتمعوا فخطبهم فما رأيت أخطب منه فقال رجل يا أبا سعيد من خلق الشيطان فقال سبحان الله هل من خالق غير الله غير الله خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر قال الرجل قاتلهم الله كيف يكذبون على هذا الشيخ. طيب طيب kita masuki hadis yang kelima pada bab ini. Qala al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'af as-Sidistani rahimahullahu ta'ala haddathana Musa ibn Ismail qala haddathana Hammad yang masyhur wa Musa ibn Ismail banyak meriwayatkan dari Hammad, yani Hammad ibn Salamah rahimahullah. Qala haddathana Humaid. Ya, Humaid ibn Abi Humaid At-Tawil, sebagaimana pada riwayat sebelumnya. Atau disingkat Humaid At-Tawil. Qala, kata Humaid, qadima 'alaina al-Hasanu Makkata. Tabligh rahimahullah, bahasanya al-Hasan, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri telah mendatangi kita, yakni di Makkah. Fakallamani fuqaha'u ahli Makkah an ukallimahu fi an yajlisa lahum yawman ya'iduhum fihi. Para fuqaha, para ahli fikih dari penduduk negeri Makkah, mereka berbicara kepadaku, ini kepada Humaid At-Tawil, agar aku berbicara kepada beliau, yakni kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Hasan Al-Basri, fi an yajlisa lahum, agar beliau menyempatkan duduk, ya, untuk suatu hari, yakni untuk memberikan mau'idhah, wejangan kepada mereka, yakni kepada para fuqaha ini. Baik, di sini menunjukkan bagaimana mereka, ya, para fuqaha bersama dengan keilmuan mereka yang luas, ya, ketika datang salah seorang di antara a'immah ahli sunnah wal jamaah, mereka mengharap dengan sangat, ya, untuk orang yang datang ini memberikan wejangan, wasiat ataupun bimbingan. Faqala, maka ketika disampaikan harapan dari para fuqaha tersebut, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyatakan na'am, Ya. Dan ini ya Allah taala alam ya sebagai wujud pengamalan terhadap ya bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hak muslim atas muslim yang lainnya. Ya, di antaranya faidah tansahaka fansahu. Apabila seorang saudara muslim ya meminta engkau untuk memberikan nasihat kepadanya, maka berikan nasihat. Kemudian fajtama'u, maka berkumpullah mereka para fuqaha tersebut pada hari yang disepakati. Ya, mereka berkumpul ya. Fa khatabahum. Kemudian al-Imam Al-Hasan Al-Basri berbicara di hadapan mereka, menyampaikan mau'idhah kepada mereka. Fama ra'aitu akhtaba minhu. Kata Humaid, ya, maka aku tidak pernah melihat seorang pun ya, yang lebih hebat ya, pembicaraannya, khutbahnya ya, dibandingkan beliau. Ya, kalau bahasa kitanya ya, beliau orator, ya seperti itu. Ya. Atau dengan bahasa lain singa podium, ya. Atau singa mimbar kalau itu. Ya, jadi aku tidak pernah mendapati seorang pun yang lebih hebat khutbahnya, ya, dibandingkan beliau. Dan ini salah satu di antara sebab, ya, kemasyhuran beliau. Salah satu di antara sebab, ya, kemasyhuran beliau, Al Imam Al Hasan Al Basri, rahimahullah. Faqala rajulun. Nah, ketika itu ada seseorang dari yang hadir ya, bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan, ya Aba Sa'idin, man khalaqa syaitana. Kata si penanya, wahai Abu Sa'id, ini kunyah dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, siapakah yang menciptakan syaitan? Faqala, maka pertanyaan tersebut dijawab oleh beliau rahimahullah, subhanallah. Ungkapan subhanallah biasanya ya diungkapkan untuk menggambarkan sesuatu yang mengherankan, ya, mengherankan. Tanya, kenapa kok sampai ada yang bertanya seperti ini, ya, mempertanyakan siapa yang menciptakan syaitan. Kata beliau, membawakan ayat dalam surat Fatir, ayat yang ketiga. Setelah beliau bertasbih, subhanallah. Kata beliau, ya, hal min khaliqin ghairullah. Ini beliau bawakan ayat dalam surat Fatir tersebut. Adakah pencipta selain Allah? Adakah pencipta selain Allah? Kita tahu Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq, ya, yang menciptakan segala sesuatu, yang mengadakan dari sesuatu yang tidak ada. Tidak ada satu makhluk pun ya kecuali Dialah penciptanya, termasuk di antara makhluk-makhluknya adalah syaitan. Kata beliau rahimahullah, khalaqallahu asy-syaitana. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan syaitan. Wa khalaqal khaira wa khalaqash syarr. Dan Dia pula yang menciptakan kebaikan, demikian pula Dia yang menciptakan kejelekan. Qala ar-rajul. Si penanya tadi, pertanyaan di sini pada sebelumnya, faqala rajulun. Ya. Ini nakirah. Kemudian yang kedua, qala ar-rajul. Kalau yang kedua datang dalam ma'rifat, maka yang dimaksud si orang pertama tadi. Ya. Kata orang yang bertanya tadi, qatalahumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memerangi mereka. Siapa yang dimaksud nanti akan dijelaskan. Kaifa yakdhibuna ala hadha syaikh, bagaimana mereka ya mengadakan kedustaan yang dinisbatkan kepada asy-syaikh, kepada al-imam al-hasan al-basri tersebut. Yani adanya sekelompok manusia yang mengada-adakan kedustaan bahwa al-imam al-hasan al-basri ya berpemikiran qadari. Ya, berpemikiran qadari yani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya hanya menciptakan ya kebaikan, adapun kejelekan itu bukan ciptaan Allah. Baik, kita lihat syarah dari hadis ini. Qala al-allamah Syekh Ahmad ibn Yahya an-Najmi rahimahullahu ta'ala pada halaman 101 di situ. Thumma awrada haditha Musa ibn Ismail. Kemudian al-imam Abu Dawud rahimahullah beliau membawakan hadith Musa ibn Ismail. Qala, beliau Musa ibn Ismail berkata, haddatsana Hammadun, telah menyampaikan hadis kepada kami Hammad. Al-masyhur anna Musa ibn Ismail qad aktsara an Hammad ibn Salamah. Yang masyhur, yang dikenal, bahasanya Musa ibn Ismail ya telah banyak meriwayatkan hadis-hadisnya dari Hammad ibn Salamah. Sebagaimana sudah kita lewati, di sana ada dua Hammad atau dikenal dengan Hammadani, yakni Hammad ibn Salamah dan yang satunya siapa? Hammad ibn Zaid. Baik. Qala haddatsana Humaidun. Humaid al-Tawil. Ya, qala, kata Humaid, qadima alaina al-Hasan Makkata. Fakallamani fuqaha'u ahli Makkata an ukallimahu fi an yajlisa lahum yawman ya'iduhum fih. Kata Humaid bahwa Al-Hasan rahimahullah telah mendatangi kami di Makkah. Maka para fuqaha Makkah berbicara kepadaku agar aku menyampaikan kepada beliau, agar beliau menyempatkan untuk duduk memberikan nasihat ujangan kepada mereka. Faqala na'am, maka beliau pun ya menyetujui, mengiyakan permintaan tersebut. Fajtama'u, maka berkumpullah ya para fuqaha tersebut. Fakhatabahum, dan beliau pun memberikan mau'idhah kepada mereka. Faqala, kata Humaid, fama ra'aitu akhtaba minhu, aku tidak pernah menyaksikan seorang pun yang lebih hebat khutbahnya dibandingkan beliau. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ya, keutamaan yang berbeda-beda pada setiap ya, hambanya, termasuk dalam kemampuan berkhutbah. Ya, ada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan sehingga ya, ketika dia menyampaikan sesuatu ya, orang bisa terpengaruh. Ketika menyampaikan sesuatu yang menyedihkan, orang akan bisa menangis. Ya. Semua itu sekali lagi ya kelebihan yang Allah karuniakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Aku katakan, kata al-allamah Ahmad an-Najmi, kana al-Hasan khatiban mufawwahan. Adalah Al-Hasan, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau dikenal sebagai seorang khatib yang mufawwahan, yakni kemampuan bicaranya luar biasa. ya kurang lebih seperti tadi bahasanya orator begitu ya. Walidzalik fa innahu syaa dzikruhu bisabi hadza. Oleh karena itulah ya dikenal beliau ya di antara sebabnya ini. Jadi kehebatan di dalam berkhutbah, berbicara. Kemudian qauluhu faqala rajulun. Perkataan Humaid ketika itu, yakni ketika beliau menyampaikan wejangannya di hadapan para fuqaha. Tiba-tiba ada seorang yang bertanya, "Ya Aba Sa'id, man khalaqas syaitan?" Wahai Abu Sa'id, siapakah yang menciptakan syaitan? Qala, dijawab oleh Al-Imam Al-Hasan, "Subhanallah. Hal min khaliqin ghairullah? Khalaqallahu asy-syaitana wa khalaqal khair wa khalaqash syarr." Beliau menjawab bahwa subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Adakah pencipta selain Allah? Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan syaitan. Dia yang menciptakan kebaikan dan dia pula yang menciptakan kejelekan. Ya, jadi seluruh dari perkara yang ada, ya, kebaikan, kejelekan, ya, orang-orang yang mengusung kebaikan atau memperjuangkan kebaikan, demikian juga yang mengusung kejelekan, ya, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qala ar-rajul, si penanya tadi berkata, qatalahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memerangi mereka. Kaifa yakdzibuna ala hadza syaikh? Bagaimana mereka ini melakukan kedustaan yang dinisbatkan kepada syaikh ini? Kata Al-Allamah Ahmad An-Najmi, yakni fi hadza tabri'atun lil Hasani min qawlihim bi annahu kana yaqulu bil qadar wa yakhudhu fihi. Di sini terdapat tabri'ah, yakni tabri'ah maknanya pembersihan nama, ya, pembersihan nama baik untuk Al-Hasan dari ungkapan mereka, yakni orang-orang yang menuduh, ya, bahwa Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, berpendapat sebagaimana pendapat Qadariyah. Ya. Dan beliau memperdebatkan tentang permasalahan qadar, yakni takdir. Baik, dan di sini, ya, menunjukkan bagaimana, yakni cara yang bagus yang ditempuh oleh si penanya tadi. Ya. Ketika tersebar, ya, suatu berita negatif yang disandarkan kepada seorang alim, maka si penanya ini bertanya dengan sesuatu yang dari sana akan, ya, nampak bagaimana sungguhnya hakikat i'tiqad atau keyakinan, ya, atau agama dari alim tadi. Dan berapa banyak kita dapati, ya, dari masa ke masa musuh-musuh dakwah as-salafiyah yang mereka melemparkan tuduhan-tuduhan jelek yang disandarkan kepada para ulama sunnah. Termasuk di masa kita, bagaimana mereka menuduh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ya, dengan tuduhan irja. Apa itu? Bahwa beliau memiliki pemikiran apa? Murji'ah. Memiliki pemikiran murji'ah. Maka tampillah para ulama, ya, di dalam membela baik beliau, karena tuduhan ini ya diramaikan setelah beliau wafat. Kata para ulama yang menegaskan tentang keimaman dan benarnya atau lurusnya akidah Al-Imam Al-Albani rahimahullah, termasuk di antara Syekh Rabi, di antaranya juga Syekh Mutsaimin dan yang lainnya, menyatakan bahwa orang yang menuduh ya Al-Imam Al-Albani sebagai murji'ah, satu di antara dua kemungkinan. Yang pertama, bahwa dia tidak tahu tentang siapa itu Al-Imam Al-Albani. Dan yang kedua, dia tidak tahu apa itu ya pemikiran murji'ah. Ya, salah satu di antara dua kemungkinan tersebut. Sementara kita ketahui para ulama yang hidup sezaman dengan beliau, ya, para imam di masanya, merekomendasi tentang kelurusan akidah ya Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, demikian pula ya yang masih hidup di antara imam ahli sunnah di masa kita, Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, tidak lepas dari dilontarkannya tuduhan ya negatif kepada beliau. Ya, termasuk diantaranya tuduhan yang semisal dengan tuduhan terhadap Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Ya, ini tuduhan bahwa beliau membawa pemikiran apa tadi? Murji'ah. Ini orang-orang yang memisahkan antara amalan dari iman. Nah, demikian ya. Namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa muliakan mereka ya, para wali-Nya ya, dengan munculnya orang-orang yang membersihkan nama mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa di antara hamba-hamba yang pantas untuk mendapatkan tazkiyah, dan siapa di antara mereka yang pantas untuk mendapatkan kehinaan. Karena sungguhnya ya, kemuliaan yang hakiki tidak lain kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, haddatsani Ibn Katsir qala akhbarna Sufyan an Humayd At-Tawili an Hasan kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin qala asyirk. Baik. Baik, hadis berikutnya yang keenam pada bab ini. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Ibn Katsir. Yani Muhammad ibn Katsir. Qala, kata beliau, akhbarana Sufyan. An Humaydin At-Tawil. Anil Hasan, yani Al-Basri. Dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, yani tafsiran beliau terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. Ya, dalam surat Al-Hijr di ayat yang ke-12. Qala, kata beliau, asy-syirku. Berdasarkan penafsiran Al-Imam Al-Hasan di sini, makna dari ayat tersebut kadzalika, demikianlah nasluquhu, kami masukkannya, nya di situ maknanya adalah asy-syirk ya, kami masukkan kesyirikan fi qulubil mujrimin, pada orang-orang jahat tersebut. Tapi kita lihat keterangan dari hadis ini. Qala Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah. Thumma awrada al-muallifu haditha Sufyana an Humaydin al-Tawil an al-Hasan. Kemudian beliau membawakan, ini al-muallif al-Imam Abu Dawud membawakan hadis Sufyan dari Humayd al-Tawil dari al-Hasan. Ini penafsiran beliau terhadap ayat kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin qala asy-syirku, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, yani asy-syirk, kesyirikan. Aku katakan, kata Al-Allamah Ahmad An-Najmi, fi hadza nazar, pada perkataan beliau, yakni tafsiran di atas, kata Syekh Al-Allamah Ahmad An-Najmi, yakni penafsiran, kadzalika nasluquhu, wa dhamir huwa itu, maksudnya ada asyirik, di sini perlu ditinjau kembali. Jadi ada sisi kelemahan. Ya, ada sisi kelemahan. Saya butuh untuk dilihat, ditinjau kembali. Kata beliau, walakinnal murad, akan tapi sesungguhnya yang dimaukan dari dhamir huwa pada kadzalika nasluquhu, ya, walakin al-murad biqaulillahi azza wa jalla kadzalika nasluquhu ay al-Qur'an, demikianlah, yakni kami memasukkannya, yakni nya di situ ada Al-Qur'an, fi qulubil mujrimin, pada hati-hati orang-orang jahat tersebut, ya, orang-orang musyrik. Yakni maknanya anal Qur'ana yamurru fi qulubihim, Al-Qur'an itu, ya, masuk lewat hati-hati mereka. Fala yastaqirru fi, ya, tetapi tidak menetap, ya, di hati mereka. Ya, lewat begitu saja. Ya, masuk lewat, tidak membekas. Ya. Beda halnya, ya, ketika Al-Quran masuk ke hati orang-orang yang beriman, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan dalam surat Ar-Ra'd, ya, sesuai dengan kadar dari masing-masing hati itu, ya, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengisinya dan akan mengangkat, ya, kotoran-kotoran yang ada pada hati itu hingga hilang. Ini ketika Al-Quranul Karim sampai kepada hati orang-orang yang beriman. Adapun, ya, keadaan hati orang-orang, ya, yang kafir demikian, Al-Quran lewat begitu saja, ya, tidak membekas di hati mereka, tidak mempengaruhi hati mereka. Wala yu'minuna bi haqqal iman, sehingga mereka tidak beriman dengan Al-Quranul Karim dengan sebenar-benar keimanan. Wal'iyadz billah. Ya, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat yang demikian, yakni mendengar bacaan Al-Quran ataupun membaca Al-Quran tetapi tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap, ya, orang tersebut. Baik, hadis berikutnya. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala haddasana Ibn Kasir qala akhbarna Sufyan an rajulin qad sammahu ghairu Ibn Kasir an Sufyan an Ubaidin As-Sid an Hasan fi qawli ta'ala azza wa jal wa hila bainahum wa baina ma yastahun qala bainahum wa bainal iman. Baik. Hadis berikutnya yang ketujuh dari bab ini. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Katsirin Qala akhbarana Sufyan an rajulin qad sammahu Zuhair ibn Katsir an Sufyan an Ubaidin As-Sib. Wah, yang dimubhamkan yang tidak disebutkan di sini ya, yakni Ubaid As-Sib anil Hasan, dari Al-Hasan fi qaulillahi azza wa jal, pada firman Allah azza wa jal, yakni tafsiran Al-Hasan Al-Basri pada firman Allah azza wa jal, wa hila bainahum wa baina ma yashtahun, dan dihalangilah ya antara mereka, yakni orang-orang kafir tersebut, dengan apa yang mereka inginkan. Ma yashtahun, apa yang mereka inginkan, mereka berhasrat sekali ya terhadapnya. Qala bainahum wa bainal iman, kata Al-Hasan, yakni antara mereka dengan keimanan. Jadi yang dimaksud, yang sangat diinginkan oleh mereka orang-orang kafir itu adalah keimanan. Allah Subhanahu wa taala menghalangi antara mereka dengan keimanan. Baik, mungkin azan terlebih dahulu. Nanti kita baca syarahnya insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Qala Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah. ثم أورد حديثا من طريق محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الظاهر أنه ابن عيينة. Kemudian Al-Imam Abu Dawud membawakan sebuah hadis dari jalan Muhammad ibn Kathir. Beliau berkata bahwa Sufyan telah menghabarkan kepada kami, yang tampak di sini, yang dimaksud Sufyan di sini ibnu Uyainah. Beliau ya termasuk dari kalangan fuqaha ahli Makkah. An rajulin qad sammahu Ghairu ibn Kathir. Ghairu ibn Kathir an Sufyan an Ubaid As-Sid an al-Hasan fi qawlillah azza wa jalla wahila bainahum wa baina ma yashtahun. Qala bainahum wa bainal iman. Aku katakan, kata Syekh Ahmad An-Najmi, Allah Subhanahu wa taala lahu fi ibadihi al-hikmatul baligha wa lahu alaihim al-hujjatud damigha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya ya Allah tetapkan pada mereka hikmah yang sangat mendalam. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala memiliki hujjah yang Allah hadapkan kepada hamba-hambanya yang damighah, yang tidak bisa terbantahkan. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitabnya, ya, menjelaskan kepada mereka jalan kebaikan, jalan kejelekan dengan sejelas-jelasnya. Ya, sehingga siapa saja yang akalnya sehat, fitrahnya lurus, mesti dia akan memilih jalan kebaikan dan meninggalkan jalan kejelekan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama ini karena sungguh telah jelas mana jalan yang lurus dari mana jalan yang menyimpang. Sehingga dari ayat ini ya menunjukkan bahwa seorang yang akalnya sehat, ya fitrahnya lurus, mesti dia akan memilih jalan yang benar dan meninggalkan jalan kejelekan. Fahuwa, di mana dia Allah Subhanahu wa taala idza aqaba ahadan bil khizlan fa inna ma yu'aqibuhu bidzalika natijatan li 'amalihi. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala apabila menghukum seseorang di antara hamba-Nya dengan kehinaan, ya, dihinakan, ya, dan kehinaan yang hakiki ini bagaimana seorang menyimpang, ya, dari jalan Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya, ya, mengikuti, ya, jalan yang lurus kemudian meninggalkannya. Ini hakikat kehinaan. Fa inna ma yu'aqibuhu bidzalika natijatan li'amalihi. Kehinaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang itu Allah berikan sebagai hukuman hasil dari perbuatan hamba itu sendiri. Hukuman atas perbuatan hamba itu sendiri. Sehingga ini, ya, menjadi perhatian bagi kita. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ya, tidaklah Allah menyesatkan seorang hamba kecuali karena dia hamba itu sendiri yang menempuh kesesatan. Ya, meninggalkan jalan kebaikan dan lebih mencintai jalan kesesatan. Faqad akhbarana Allah azza wa jalla annahu yu'aqibu 'ala al-i'rad. Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman atas sikap i'rad, sikap berpaling dari kebenaran. Wa yu'aqibu 'ala az-zayg. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan hukuman atas az-zayg, sikap seorang menyempal dari jalan yang lurus. Dan terkadang kita mendapati orang-orang yang menyempal dari jalan yang lurus, ya, berupaya untuk menghibur diri dengan mengatakan sebagian mereka bahwa, ya, orang yang berjalan di atas kebenaran itu sedikit loh, ya, untuk menghibur diri. Kata mereka, yang banyak itu, ya, adalah orang-orang yang menempuh kesesatan. Ya, cari dalil yang kira-kira menghibur dirinya dan membenarkan langkahnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Tatkala mereka menyimpang, zaig menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala semakin simpangkan hati mereka, semakin mereka jauh untuk kembali kepada kebenaran. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ketika, ya, seseorang meninggalkan jalan kebenaran, Allah akan semakin, ya, biarkan dia tersesat dalam kesesatannya. Wa fi hadits tsalatsah. Di dalam hadis tentang tiga orang, yakni pada hadis Abi Waqid yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara di hadapan para sahabatnya di masjid menyampaikan bimbingan ilmu, datang tiga orang, di mana dua orang masuk ke dalam masjid sementara yang satu, ya, meninggalkan masjid. Kemudian dua orang yang masuk ini, ya, yang satu dia melihat ada celah yang mungkin dia bisa masuk. Ya, ini pelajaran bagi kita. Kalau, ya, menghadiri majelis ilmu, upayakan untuk mengisi celah yang ada. Jangan seperti masyarakat umum yang kalau taklim ataupun pengajian itu cari dinding, ya. Maaf yang cari dinding, ya. Di sana ada yang gulu juga, ya. Dulu ustad, ya, dulu ustad, ya. Sekarang jadi musafik. Ya. Kalau ada yang nyandar, ya, itu dibilang yang nyandar iblis, yang nyandar, ya, gulu. Ya. Ayo. Sampai-sampai orang nyandar dibilang apa? Dibilang apa tadi? Iblis. Ya, itu bila. Ini sikap melampaui batas, ya. Nah, sementara yang satunya, ya, itu duduk di belakang, ya, duduk di belakang. Yang satunya lagi mana? Pergi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ala ukhbirukum," setelah selesai memberikan pelajaran kepada para sahabatnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ala ukhbirukum bin nafarin thalath." Maukah kalian aku kabarkan tentang tiga orang yang baru masuk, yang datang, baru datang itu? Kata Nabi, ya, "Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahu Allah." Adapun salah satu dari mereka, dia berupaya untuk berlindung, memohon perlindungan kepada Allah, dan Allah memberikan perlindungan kepadanya. Ini yang mana ini? Yang pertama tadi, yang begitu melihat ada tempat kosong, dia isi. Pelajaran untuk majelis berikutnya, ya, insyaallah, ya. Wa amma tsani, ya, fastahya min Allah fastahya Allahu minhu. Adapun yang kedua, dia malu kepada Allah sehingga Allah pun malu darinya. Ya. Jadi tidak memberikan keutamaan sebagaimana yang pertama tadi. Wa amma tsalits fa'arada fa'arada Allahu anhu. Adapun yang ketiga, dia berpaling, ya, maka Allah Subhanahu wa taala pun berpaling darinya. Baik. Ini yang ditampilkan di sini oleh Al-Imam Ahmad bin Yahya An-Najmi yang ketiga. Wa amma tsalits fa'arada fa'arada anhu. Jadi tadi yang langsung pulang, ada majelis Rasulullah. Ya. Adakah majelis yang lebih baik daripada majelis Rasulullah? Ya, sekarang itu ada kelompok organisasi namanya Majelis Rasul. Majelis Rasulullah. Dia malah meninggalkannya. Kata Syekh Ahmad Yahya, Ahmad ibn Yahya An-Najmi, "Wa innaka la tara ar-rajula yu'ridu 'ani sunnah wala yastami'u ilaiha." Engkau perhatikan pada hadis ini, bagaimana orang tersebut dia berpaling dari sunnah. Ya. Ini yang mengajari ini Nabi SAW, bukan ustaz. Ya. Nabi. Sementara dia berpaling. Wala yastami'u ilaiha. Dia tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wala yajlisu ila man yulqiha. Ya, di sini secara umum beliau menyatakan, dia tidak duduk untuk mendengar orang yang menyampaikan sunnah tersebut. Tsumma innahu ba'da dzalika yu'aqabu. Kemudian setelah itu, ya, setelah kejadian itu orang tadi dihukum, fayaziru qalbuhu, sehingga hatinya menyimpang. Wa yuftanu wa yattabi ahla ad-dhalal, sehingga dia terfitnah akhirnya mengikuti orang yang sesat. Wal iyadzu billah. Uqubatan lahu ala dzalik, ya, sebagai hukuman bagi orang tadi atas tindakannya tadi berpaling dari sunnah. Al-Imam Ibn Abdul Barr, ya, rahimahullah, pada kitab beliau At-Tamhid, ya, beliau menyebutkan bahwa terkait dengan orang ini ada dua kemungkinan. Kalau dia orang yang mukmin muslim, ya, maka makna dari fa'aradallahu anhu, yakni Allah berpaling darinya, yakni Allah berpaling untuk tidak memberikan pahala, ya, apa-apa pada orang tadi, terhalang dia dari kebaikan. Adapun kemungkinan yang kedua, dan ini yang, ya, beliau pandang lebih kuat, karena, ya, tidak ada orang-orang yang berpaling dari majelis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kecuali orang yang dalam hatinya ada penyakit. Tidak senang untuk bermajelis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala hukum dengan ditimpakan kenifakan, ya, pada orang tadi. waliyazubillah. Dan kita tahu nifak yang dimaksud adalah nifak i'tiqadi, ya, nifak akbar waliyazubillah. Qala Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami membalikan hati-hati mereka, demikian pula pandangan-pandangan mereka dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, sehingga tidak bisa untuk diisi dengan kebaikan, yang tertutup. Kemudian demikian pula pandangannya dibalik, ya, sehingga waliyadzubillah sesuatu yang benar dianggap batil, sebaliknya sesuatu yang batil dianggap benar. Di mana ini sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Ini sebagai hukuman sebagaimana mereka yang dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati dan matanya ini tidak mau beriman dengan al-haq di saat al-haq itu pertama kali datang kepada mereka. Jadi hukuman dari berpaling dari kebenaran, Allah Subhanahu wa taala balik hatinya dan matanya orang-orang yang berpaling tadi. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka dalam sikap melampaui batas mereka, ya'mahun, dalam keadaan amah. Makna dari amah yakni buta hati. Kalau amah itu buta mata. Kalau amah itu buta hati. Orang yang dalam keadaan hatinya buta, ya, tidak ada harapan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang buta matanya, berapa banyak, ya, di antara orang-orang yang diuji dengan buta mata, Allah Subhanahu wa taala bukakan ilmu, ya, untuk mereka. Kata beliau, fa idza nazala al-maut bil 'abdi, terkait dengan tafsiran dari Al-Imam Al-Hasan, wahila bainahum wa baina ma yashtahun, bahwa ketika kematian mendatangi seorang yang dalam keadaan menyimpang, sesat, waliyazubillah, nadima, datanglah penyesalan, ya, penyesalan yang tidak ada lagi artinya. Washtahal iman, dia sangat-sangat menginginkan ketika itu untuk bisa beriman, tapi ini kesempatan sudah tertutup. Ini sisi keterkaitan dengan wabaina ma yashtahun. Jadi di saat itu, saat kematian sudah mendatanginya, dia betul-betul sangat menginginkan seandainya dia termasuk dari orang-orang yang beriman. Wa aradahu, dia sangat berkeinginan dengan keimanan tersebut. Wa arafa annahu kana ala khata'in, dan dia di saat itu sadar bahwa dia dalam keadaan salah, sadar dari kesadaran yang tidak ada manfaatnya. Walakin bisababi i'radihi wa bisababi zaygihi uqiba bidzalik, akan tapi dikarenakan sikap berpalingnya, dikarenakan sikap menyimpangnya itulah, ketika datang kebenaran kepadanya, dia dihukum dengan itu. Famuni'a minal iman inda mashtahahu, dia dicegah, dihalangi dari keimanan tatkala dia betul-betul sangat menginginkan untuk meraih keimanan itu. Waliyazubillah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan hidayah kepada kita, hidayatu al-irsyad wal bayan, demikian pula hidayatu taufik dan hidayah untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.